bekerja atau kerja lebih masa tapi tiada di tempat kerja, tapi ada dalam kawasan kerja. Ni soalan cari balok dia panggil. Biarlah dah kita nak dengar masalah, kita baiki. Tak ada orang yang tak buat salah, betul tak? Yang tak ada dosa, para nabi, para rasul. Orang lain tak usah cakap banyak lah. Faham? Kita soalan ni kita nak kena korang. Kita tukar tanya pun banyak dosa juga. Dia kira gitu sudah. Tapi hari ni teng dia. Yang terlibat sakit telinga dengar lagi. Jangan marah saya lah, marah tukar tanya. Jadi kita buat kerja lebih masa tak ada di tempat kerja. Tapi ada dalam kawasan kerja, ada dalam pagar rumah ni. Tapi dalam bilik ni tak ada. Tapi kerja lebih masa. Tak boleh nak jawab juga. Ada kalanya haram, ada kalanya tidak haram. Bila haramnya, dia dikendaki, diwajikan berada di situ. Depan dia ada tiga radar, dia kena tengok radar tu. Dan dia kerja lebih masa. Maknanya kalau dia lari daripada situ, mudarat dah orang. Mudarat, maka dia lari tanpa darurat. Dia telah buat satu perkara yang haram, berdosa di sisi agama. Faham? Tapi kalau kerja dia tak berat, kerjanya mesti ada di situ sahaja. Kalau orang panggil apa semua, walkie-talkie dia tak dalam kocek. Dia pun tak masuk dalam bilik dia, boring duk. Dia pergi bilik sebelah, tengok boh dia duk main carom. Faham tak? Jawabnya kalau orang panggil dia dengar tak? Dengar. Kalau gitu tidak haram lagi. Tidak haram lagi. Kerana tidak akan mudarat apa-apa. Yang ketiga, ikut pandai dia boleh buat macam mana sekalipun. Nak duduk luar, nak duduk dalam, nak paskat, tamu paskat boleh. Kalau company itu, datuk dia yang punya.